selalu harap padamu sahabatku, bapa dan rajaku. Terimalah semua hormat dan pujian yang ku beri, dan ku bawakan syukur bagi kasih yang sejati. Kasih yang sejati.